Konsultasi Syariah. Sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Pertanyaan, apakah wajib sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibnu Muhallab mengatakan, dianjurkan untuk makan sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Allahu a'lam. Agar menghilangkan perasaan bahwa puasa masih wajib pada saat Idul Fitri sampai dilaksanakannya sholat Id, sehingga dikhawatirkan menjadi celah menambah batasan yang Allah tetapkan, sehingga perasaan itu dihilangkan dengan makan. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Karena alasan inilah dulu para tabi'in diperintahkan untuk sarapan sebelum berangkat sholat Id. Bahkan Ibnu Battal menyebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk makan ketika di jalan ketika berangkat sholat Idul Fitri. Dari Sa'id bin Musayyib, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa masyarakat dulu diperintahkan untuk sarapan ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Al-Muwatta Imam Malik. Yang benar, perintah di sini tidak menunjukkan wajib, namun hanya anjuran yang ditekankan. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah berangkat sholat Idul Fitri dan belum sarapan sama sekali. Ibnul Mundhir mengatakan, yang menjadi pendapat mayoritas bahwa sarapan sebelum sholat, yaitu sholat Id, sifatnya anjuran. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Mengamalkan sunnah itu indah. Mengamalkan sunnah memiliki cita rasa tersendiri. Bagi Anda yang sangat cinta sunnah, Anda bisa ketagihan untuk selalu mengamalkan sunnah setiap kali mendapatkan dalil yang sahih. Untuk menumbuhkan semangat menjalankan sunnah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu gurunya Abu Hanifah, pernah mengatakan, jika kamu bisa tidak menggaruk kepala kecuali jika ada dalil, maka lakukanlah. Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Mengingat dalam keseharian kita, banyak kegiatan yang sebenarnya itu ada dalilnya dari sunnah, namun kita kurang menyadari. Makan dengan tangan kanan, baca basmalah, memakai sandal dengan mendahulukan yang kanan, dan seterusnya, merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali kita melakukannya, namun tanpa ada semangat mengamalkan sunnah, karena tidak tahu dalilnya. Kali ini, kita akan mengangkat sunnah anjuran untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke lapangan pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa biji kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Dalam riwayat Ahmad, terdapat tambahan keterangan, Anas bin Malik memiliki kebiasaan sebelum berangkat, beliau makan 3 biji kurma. Jika menambah, beliau makan 5 biji. Jika menambah, beliau makan dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan riwayat Anas di atas, 1. Dianjurkan makan kurma sebelum berangkat sholat Id. 2. Dianjurkan agar bilangan kurma yang dimakan jumlahnya ganjil. Bisa 3 biji, 5 biji, dan seterusnya dengan jumlah yang ganjil. Di antara hikmah mengapa dianjurkan ganjil, kita simak keterangan Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis Anas di atas. Dibuat ganjil agar mengingatkan keesaan Allah. Demikian pula yang dilakukan pada semua aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbilang, Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Demikian, Allahu A'lam.